Seandainya kau izinkan sebentar saja, biarkan ku tertidur di pangkuanmu yang hangat. Seharian ku bekerja yang melelahkan, ku rindukan jemarimu membelai keningku. Entahlah apa sebabnya hingga ku rasakan kemanjaan ini. Biarkanlah kita sejenak untuk kembali ke masa remaja, walau mungkin terasa enggan kau lakukan. Sepasang manusia kian lama semakin tua, terkadang melupakan arti pentingnya kemesraan. Seandainya kau izinkan sebentar saja, biarkan ku tertidur di pangkuanmu yang hangat. Seharian ku bekerja remaja, walau mungkin terasa enggan kau lakukan. Sepasang manusia yang kian lama semakin